Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yawmi liqa'ih. Yaqulu rabbuna jalla fi'ula fi kitabihil karim: ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu aydan: ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa inna kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Sebelum kita melanjutkan kitab Fathul Majid, kita bacakan sirah yang biasa kita baca dari kitab Ushatul Fudala, ringkasan dari kitab Siyar A'lam Nubala. Kita sampai pada terjemah sahabat yang ke-9, Sa'ad ibni Abi Waqqas. Qala wasmu Abi Waqqas Malik ibn Uhayb. Nama bapaknya Abi Waqqas, ini nama punya, nama aslinya Malik bin Uhayb. Al-Amir Abu Ishaq Al-Qurashi Al-Zuhri Al-Maki. Sa'ad, nama kunyahnya Abu Ishaq. Beliau satu kabilah dengan Rasulullah Quraisy. Salah satu sahabat yang di tazkiyah, direkomendasikan dengan surga. Wa ahadu sabiqin al-awwalin. Dia juga termasuk sahabat yang terdahulu dalam memeluk Islam. Wa ahadun man syahida Badran wal Hudaybiyah. Termasuk sahabat juga yang ikut perang Badar dan Hudaybiyah. Wa ahadu sittah ahlu syura, dan beliau juga salah satu dari 9 sahabat yang ikut dalam musyawarah. Mana anak-anak? Hafalan di rumah? Ini anak lagi mid-semester. Qala. Penulis menyebutkan satu riwayat. Qala Ibrahim ibnu Muhammad ibni Sa'ad haddatsani walidi Muhammad an abihi jadduh, ini Sa'ad. Ibrahim meriwayatkan hadis dari bapaknya, bapaknya dari bapaknya, kakeknya. Berarti kakeknya siapa di sini? Sa'ad yang kita baca terjemahnya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas punya anak bernama Muhammad. Dan Muhammad punya anak namanya Ibrahim. Jadi perawi dari kisah ini adalah cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, berkata kakekku, marartu bi Utsman fil masjid. Aku di masjid bertemu dengan Utsman. Tasallamtu alaihi. Aku ucapkan salam kepada beliau. Fa mala'a 'ainaihi minni. Tsumma lam yarudda 'alayya salam. Beliau melihatku namun tidak membalas ucapan salam. Fa'ataitu Umar. Kemudian aku pun datang ke Umar. Fa'kultu, dan aku katakan kepada beliau, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hal hadatsa fil Islami syai', apakah terjadi sesuatu dalam Islam, dalam agama kita? Qala, maka Umar menjawab, wa nadzak, ada apa, kenapa? Qultu, aku katakan, kata Sa'ad, inni marartu bi Utsman anifa, barusan aku ketemu berjumpa dengan Utsman. Fasalamtu falam yarudda alayya, aku ucapkan salam namun tidak membalas. Padahal menjawab salam hukumnya wajib. Fa'arsala Umar ila Utsman. Fa'atahu. Kemudian Umar pun mengutus seseorang untuk menemui Utsman. Kemudian Utsman datang ke hadapan Umar. Saat itu khalifahnya adalah Umar ibn al-Khattab. Faqal, kemudian Umar pun menegur Utsman, ma yamna'uk antakun radat ta'ala akhi kasalam, apa gerangan yang menahanmu engkau tidak menjawab salamnya saudaramu? Qala, Utsman pun menjawab, ma fa'altu, saya tidak melakukannya. Kalau kita lihat dari siap kalimat, Utsman bohong, ya kan? Tapi nanti dulu, jangan menyimpulkan. Qultu bala. Kemudian siapa Sa'ad menjawab, iya. Kamu tidak menjawab salam. Hatta halafa wa halaftu, sampai Utsman bersumpah, demi Allah saya tidak melakukannya. Aku pun bersumpah demi Allah tadi aku salam, kemudian kamu enggak jawab. Tsumma innahu dzakara faqal. Kemudian sesaat dia teringat siapa Utsman. Kemudian dia berkata, "Oh iya. Barusan teringat." fastaghfirullah wa atubu ilaih. Innaka marorta bi anifa. Aku meminta ampun dan tobat kepada Allah. Tadi kamu melewatiku. Wa ana uhadditsu nafsi bi kalimatin. Dalam keadaan saat engkau tadi lewat, aku sedang teringat dengan sebuah kalimat dan sedang apa? Berbincang dengan jiwaku sendiri, ngalamun gitu. Sami itu hamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang teringat dengan satu ucapan yang aku dengar dari Rasul. La wallahi ma dzakartuha, dan sungguh aku enggak mampu untuk menghadirkan apa yang diucapkan tadi, ucapan Rasulullah. Qat sama sekali. Illa yaghsha basari wa qalbi ghashawa, kecuali apa? Dengan mengingat-ingat tadi sampai tertutup. Enggak bisa konsen. Sehingga diucapin salam pun enggak perhatian. Ini kadang kalau orang ngalamun ditanya gagap gitu loh, apa-apa. Karena mungkin banyak pikiran. Kalau ini mikirin hadis. Faqala Sa'ad, fa ana unabbiuka biha. Jika demikian aku akan kabarkan kepadamu apa hadis yang kamu ingat-ingat itu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul, dzakara lana awwala da'watin, menyampaikan kepada kita awal dakwahnya atau awal doanya. Tsumma ja'ahu arabiyyun fasyaghalahu, kemudian datang seorang badui menyibukkan beliau. Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattaba'tu, kemudian Rasulullah pun bangkit dan aku ikuti beliau. Falam asfaqtu an yasbiqani ila manzili, ketika aku takut beliau akan mendahuluiku untuk sampai rumahnya, khawatir beliau masuk rumah kemudian aku belum sampai. Baraktu bi qadamil ardh, aku pun memukulkan dengan kakiku tanah, ke tanah, supaya terdengar oleh beliau tentunya, supaya beliau enggak buru-buru masuk rumah. Faltafata ilayya faltafattu, Rasulullah pun menoleh kepadaku dan aku pun menoleh. Faqala Abu Ishaq, Rasul berkata, Abu Ishaq, kaget gitu. Seperti kalau kita lagi sendirian jalan tiba-tiba di belakang ada orang, kaget tuh kamu. Fakultu na'am ya Rasulullah, na'am ya Rasul, ya. Qala fama, ada apa? Kultu, aku jawab, la wallah, tidak ada apa-apa. La wallah ini jawaban yang sering kita dengar dari mereka. La wallah, na'am wallah. Ya dikit-dikit Allah, Allah. Suruh makan misalkan, kul, la wallah. Jadi ungkapan yang biasa, bukan sumpah ya. Sebagian menyatakan bukan sumpah. Sebagai takkit, la wallah, tidak ada apa-apa. Illa annaka dzakarta lana awwala da'watin tsumma ja'a hadza arabi. Tidak ya Rasul, tetapi ada sesuatu yang maksudnya adalah hendak kami apa teruskan. Tadi kamu di awal menyebutkan satu doa kepada kami, tidak kamu lanjutkan, tiba-tiba datang badui kemudian kamu tinggal gitu saja, masing-masing tinggal omongan gitu. Aku pengen tahu apa tadi. Kadang belum selesai bicara ada orang nimbrung. Ya, ya mungkin yang bicara enggak ingat lagi, tapi kita yang nunggu. Oh, tadi kok enggak sempat lanjut. Nah, kita nunggu-nunggu. Nah, saya datang kepadamu ini untuk melanjutkan apa tadi lanjutannya. Doa yang hendak engkau sampaikan tadi apa? Ya. Faqala, maka Rasul menjawab, na'am, oh iya, ya'watu dhinun, yaitu doanya dhinun. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimi. Ini maksud yang aku akan aku sampaikan tadi ini. Nah, terkadang orang yang ingin menyampaikan sesuatu karena tersibukkan, kadang lupa. Nah ini boleh kita bertanya apa tadi yang mau disampaikan. Fa innaha lam yad' biha muslim rabbahu fi syai'in qat illa stajaba lah. Sesungguhnya doa ini yang disebutkan tepatnya pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-87. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidaklah doa ini diucapkan oleh seorang muslim kepada Rabbnya pada sesuatu apapun dari hajatnya illa stajabalahu, kecuali akan diijabah. Nah, kisah yang banyak faedah ya. Kisah yang sangat banyak faedah. Tidak hanya pada syahid ucapan beliau, tetapi juga di situ ya, kita lihat bagaimana para sahabat itu dalam keseharian mereka. Terkadang sesuatu yang kita anggap salah ternyata yang berbuat tidak menyadari. Jadi perlunya saling apa? Mengingatkan, perlunya saling apa? Menasihatkan, tidak langsung memvonis. Ya, ketika seseorang terjatuh ke dalam suatu kesalahan yang kita anggap itu salah, mungkin saja dia tidak mengerti kalau itu kesalahan. Sehingga tidak langsung memvonis kecuali setelah apa? Menyampaikan udur-udur. Nah, kita tentunya harus menerima udur-udur tersebut, baik melalui kita atau seseorang yang tentunya lebih kita anggap mampu untuk ya, menyampaikan pesan-pesan kita. Dan apa pihak yang tadi secara alurnya salah, tapi memang karena dia tidak menyadari. Nah, ketika diingatkan, tentunya apa? Rujuk kembali segera. Bukan kemudian membantah atau kemudian malah marah pada orang yang menasihati. Dan kebanyakan jiwa ini memang mayoritas ya, itu anti nasihat biasanya. Biasanya dinasihati, ima dia marah ya, atau tidak terima. Dan ya, biasanya yang jelek adalah akan yuraqib, dia akan terus menguntit orang yang menasihati dia kapan jatuh dalam salah. Nah, dulu pernah meletik saya ini, saya akan cari-cari. Jadi seakan-akan balas-balasan. Nah, itu salah. Jadi, yang demikian tidak baik. Tapi Utsman yang menyampaikan undurnya dan baik. Istighfar, astagfirullah. Nah, bukan berarti pihak yang dinasihati itu rendah. Bukan berarti pula pihak yang menasihati itu tinggi, tidak. Dan dari sisi ini, saat dengan Utsman, siapa yang lebih afdol? Utsman, lebih kathir. Ya, lebih jauh, lebih afdol dibanding siapa? Saat. Sorry. Qala tufiya bil aqiq fi qasrih ala sab'ati amyal min al madinah wa humila ilaiha sanata 50 wa 50. Beliau meninggal di Aqiq, nama tempat di singgasananya, di kursinya. Jarak daerah Aqiq ini dengan Madinah sekitar 7 mil. beliau dibawa ke Madinah pada tahun 55 Hijriah. An Sa'id ibn Musayyab, sami'tu Sa'dan yaqul. Sa'id ibn Musayyab, saya ingat anak beliau menantunya Abu Hurairah. Cek lagi. Aku mendengar Sa'ad berkata, "Ma aslama ahad." Tidak ada seorang pun yang masuk Islam. Fil yaum, pada hari alladzi aslamtu, yang aku Islam di situ. Jadi pada hari itu yang Islam hanya aku, tidak ada seseorang pun yang masuk Islam. Pada hari H saat masuk Islam, tidak ada yang masuk Islam kecuali beliau persendirian. Walaqad makathtu sab'a layalin, aku tinggal 7 hari 7 malam. Wa inni la thulutsul Islam, dan aku mendapatkan sepertiga Islam. Allah, maksudnya apa? An Qais qala qala Sa'ad. Dari Qais berkata, telah berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ma jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawaihi li ahadin qabli." Tidaklah mengumpulkan Rasulullah kedua orang tuanya untuk siapapun sebelumku. Dalam sumpah mungkin ya. Jadi Rasulullah tidak pernah bersumpah menggunakan dua orang tuanya li ahadin, untuk siapapun sebelumku. Jadi hanya aku saat itu yang pertama kali. Walaqad ra'aituhu yaqulu li, aku melihat beliau berkata kepadaku, "Ya Sa'ad, irmi fidaka abi wa ummi." Wahai Sa'ad, lempar taruhannya bapak dan ibuku. Nah, ini maksudnya ya, mengumpulkan kedua orang tua beliau untuk sumpah tebusan yang sebelumnya belum pernah Rasul lakukan kepada siapapun sebelum Sa'ad. Ini diantara keutamaan. Wa inilah awalul muslimin ramal musyrikina bisahmin, dan aku adalah muslim pertama kali dari kalangan kaum muslimin yang melemparkan panah kepada kaum musyrikin. Walaqad ra'aituni ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabi'a sab'atin malana ta'am illa waraqas samur, dan aku pernah bersama Rasul sabi usabah, satu dari tujuh malam. Atau malam terakhir dari tujuh malam aku bersama beliau, kami tidak ada makanan kecuali apa? Daun samur. Ujian perjuangan para sahabat bersama Rasul. Hatta inna ahadana la yadu' kama tadu' syah, sampai-sampai seseorang dari kami lemah. Untuk apa ini? Syak, syak artinya lemah, karena tidak ada makanan di saat bersama Rasul alaihi salatu wasalam. Masya Allah. Jadi sahabat yang menemani Nabi alaihi salatu wasalam itu ternyata bukan manusia-manusia biasa, luar biasa. Teruji kesetiaan mereka di saat senang maupun susah. Dan itu sahabat yang benar, sahabat yang baik. Tidak hanya muncul di saat nikmat, tetapi juga bersama di saat apa? Susah. Dan itu teman yang sudah teruji. Ada pun teman yang muncul di saat nikmat, ya, itu banyak. Tapi teman yang muncul di saat sempit, itu sedikit. Dan mereka para sahabat betul-betul apa? Menunjukkan itu semuanya. Jadi orang yang menemani Rasul itu betul-betul teruji. Orang yang tidak lulus ujian, maka saat itu, di zaman itu, dia akan jadi munafik, ya. Jadi berteman dengan orang soleh itu pun berat. Jadi berat. Sehingga di saat itu, di zaman Rasul, tentunya zaman Nubuwah, sahabat itu dihitung jari. Karena saking beratnya berjalan menemani Rasul. Nah, kemudian selepas itu Rasul meninggal, diganti Abu Bakar, diganti Umar, Islam mulai menyebar. Bahkan kekuasaan Islam di masa Umar diceritakan dalam salah satu sejarah tarikh Islam mendapat kekuasaan terluas itu di saat Khalifah Umar bin Khattab, 2/3 dunia, ya, dikuasai siapa? Islam di bawah kekhalifahan. Islam ternyata sudah mendunia sebenarnya, cuma karena tadi, dan sudah sunatullah semakin ditinggalkan. An Amir ibn Sa'ad an Abi, dari Amir bin Sa'ad, dari bapaknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a lahu abaitain sudah. Qala an Aisyah qalat ariqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Faqala laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni lailah. Tiba-tiba Rasul satu malam terdengar berkata, kalau seandainya ada seorang laki-laki yang soleh dari sahabatku yang bisa jaga malam hari ini, kemudian Aisyah berkata, maka di saat Rasulullah berhenti dari ucapannya, kami mendengar suara pedang, ya, sereng gitu mungkin. Kalau pedang itu zaman dulu langsung ada ininya apa, asahan dalam itu. Terdengar suara pedang tercabut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadza? Siapa ini? Qala Sa'ad ibn Abi Waqqas, ana ya Rasulullah. Aku wahai Rasul. Jita ahrusuk atau jitu ahrusuka. Aku datang ke sini dan aku akan jaga engkau. Masyaallah. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sami'tu ghatithahu. Kemudian Rasulullah pun tidur dengan tenang sampai kami mendengar suara dengkuran beliau. Ini siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang mulia. Sahabat yang setia dengan Nabi alaihi salatu wasallam, baik dalam keadaan suka maupun duka. Walhamdulillah. An Amir ibn Sa'ad, dari Amir bin Sa'ad. Anna abahu Sa'dan kana fi ghanamin lahu. Ini mungkin anaknya yang lain, ya. Jadi Sa'ad punya anak namanya Muhammad, punya anak juga namanya Amir. Bahwasanya bapaknya, yakni Sa'ad, dulu sedang menggembala kambing. Faja'ahu ibnuhu Umar. Kemudian anaknya datang. Anaknya yang bernama Umar mungkin, ya. Faja'a ibnuhu Umar. Anaknya yang bernama Umar datang. Falamara'ahu qol, ketika melihat kedatangannya saat berkata, "A'udzu billahi min syarri hadzal raqib." Jadi ketika saat di tengah kandang kambingnya datang seseorang, ini anaknya yang bernama Umar. Nah, ketika saat melihat Umar datang dengan berkendara, mungkin kaget. Saat berkata, "A'udzu billahi min syarri hadzal raqib." Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan yang dibawa oleh penunggang kendaraan ini. Falam mantaha ilaihi, saat itu saat belum melihat siapa yang datang. Kemudian ketika ya, orang itu sampai di hadapan saat berkata, "Ya abadi, wahai bapakku, arabita antakuna arabiyan fi ghanamik, apakah kamu ridho seandainya ada seorang badui di tengah-tengah kambingmu?" Seorang badui merawat kambingmu atau di tengah-tengah kandang kambingmu. Wannas, sementara manusia, yatanaza'una fil mulki bil Madinah, sedang berebut kekuasaan di Madinah. Kamu ridho ada seorang badui di kandang kambing sementara manusia sedang berebut, sementara manusia sedang berebut kekuasaan di Madinah. Fadaraba sadra Umar. Kemudian siapa? Sa'ad pun memukul dada anaknya. Waqala, dan berkata, "Uskut, diam kamu." Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jal yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi." Sesungguhnya Allah azza wa jal itu cinta seorang hamba yang bertakwa, ghani, ya, kaya, al-khafi, dan apa, menyembunyikan diri. Sebagian menyatakan cukup takwa, cukup dan tidak mau tenar, gitu loh maksudnya. Dia bertakwa, cukupan, dan khafi, jadi dia itu tidak suka dengan syuhroh, tenaran. Dan itu yang dilakukan oleh siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Di saat manusia sedang berebut dunia, maka dia pun mengasingkan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bertakwa. Dan tentunya bukan berarti mengelak dari dunia, tetap mengurus dunia. Karena apa? Di saat itu beliau sedang di kandang kambing, berarti kan mengurus dunia. Baik, dan tidak cinta dengan ijtihad. Karena apa? Hubbu syuhrah yuksimu dhahrah. Cinta tenar itu akan mematahkan tulang punggung. Tidaklah ada seseorang yang suka dengan ketenaran melainkan apa? Patah tulang punggungnya, hancur binasa. Artinya apa? Banyak sekali penyakit-penyakit yang menjangkitinya dan tidak akan lama dia akan bertengger dalam keikhlasan ibadah ini. Kenapa? Dia akan merasa ringan dan enteng di saat dikenal dan merasa berat di saat apa? Tidak dikenal. Hubbu syuhrah yuksimu dhahrah. Cinta tenar mematahkan tulang punggung. Baik.